خير المهدود عليه. Kalau ada mulai wafih ini semua tentang daerahkan bulan. Bismillahirrahmanirrahim wafih aidan sing alinea kedua ini. Mohon kepanggil. Bismillahirrahmanirrahim wafih wafih musnati Ahmad aidan kan maneh an Abdillah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafih lan iku ing dalam musnad Ahmad utawa ono riwayat anna Musa. Saat temen Musa alaihi salatu wassalam tu kola dawuh sapa Musa. Dawuh ya Rabbi duh pengiran ingsun. Alim kula aturi mulang panjenengan ni ingsun. Jenengan mulang teng kula sean ing perkara. Azkur kang dadi eling ingsun ka ing panjenengan. Azkur kang dadi eling ingsun ka ing panjenengan. Wa'atku. Sampeyan waca azkuru boten napa-napa sami. Azkuru engkang dadi eling ingsun ka ing panjenengan wa'at ulan dadi donga ingsun ka ing panjenengan iki kelawan se. Ya Allah, beri satu saya ajaran, satu ilmu yang menjadi saya mengingat jenengan dengan ilmu itu, sehingga nanti kalau berdoa dengan ilmu itu. Qala dawu sapa Allah taala ya Musa, ya Musa kul ngucapo sira la ilaha illallah. Ora ana pangeran kang hak iku maujud illallah kecuali Allah. Maksudnya maknani ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah. Niki kula sakniki buka timah terus. Kula wau sami dalem jam 11 mriki anak-anak kula derek-derek standen terus kula jujuk sariane Mbah Nur Bapak terus nembe mriki. Ngaten nggih masalah la ilaha illallah niki niki napa? Hukum dawe pangeran fa'lam annahu la ilaha illallah. Iku kudu ana fa'lam, fa'lam ku ngerti, ngerti iku ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi. Jadi sejarahnya ngerti itu mengenali sesuatu sesuai kebenaran yang nyata. Iku jenenge apa? Ngerti. Niki rumakno. Berarti nek sampean maknani la ilaha illallah kira-kira piye? Ora ana pangeran sing umum, sing umum. Sing sing umum tapi nek ana ngritik ya rasa tersinggung biasa wae. Karena ilmu itu salah itu kadang yo niate bener, senajan toh hakikate ono salah. Mulane wong ahli hadis iku kan seneng mantek. Wong mantek iku kadang cangkem elek. Cangkem elek iku yo cerdas cangkem elek. Jadi cerdas tapi ramai orang marai soleh, cerdas tapi gak marai. Kritiknya begini, kalau orang no pangeran kang wajib disembah ke imaujud illallah kecuali Allah. Kesannya kan ono sing sunat disembah. Sehingga makna itu digugat oleh Imam Sanusi. Karena laisa hunaka ma'budun bihaqqin illallah. Berarti sing bener iku ya wis. Pokoke la ilaha illallah, pokoke ora ono pangeran kecuali Allah. Nafiyun li kulli ghairillah ayyakuna ilahan. Jadi sunafekno selain Allah gak mungkin jadi pangeran. Cek berstatus hak sik ora hak pokoke ora mungkin ya nek Allah kok dadi pangeran. Tapi piro-piro kene wis diwari guru-guru ora ono pangeran kan ora kang wajib disembah. Iku maujud kecuali Allah. Tapi ora usah mbok mafhum, nek mafhum cara mantek. Mana ke pasak ke pertolongan. Jadi kalau suwon dia nak mahami Quran hadis, kalau cuma gue mantek teman-teman, mantek itu kan ilmu logika, sing ditulis oleh filosof-filosof itu. Mana nak tepaan ke soleh itu jadi alat kecerdasan, nak arah soleh itu jadi alat liberal bang. Mana tengene kitab Sulam Nawawi, kalau nasiun Fathmi Solahi Wan Nawawi. Harroma, cara Ibnu Sulaiman ayo mantek kok haram. Suwakola kaumun yang bagi ayo damai untuk pendapat rapopo dikenali. Terus, masuk makalah itu walqolatus shahihatul masyhurah jawazul kamirus mumarisil kitab wa sunnati yahdati bihi ila sawabi. Menurut pendapat yang sahih adalah boleh dipelajari, tapi satu orang itu harus soleh. Teke wis apik, soleh ya apik. mewarisi kitab dua sunnah, kemudian dia berorientasi untuk mewarisi Quran dan hadis. Tapi kalau tidak, maka ilmu mantek itu menjadi kecelakaan. Karena nanti tadi nyerdasi agomo, nyerdasi agomo, dan kalau itu dimakbum, maka agama itu kelihatan salah. Ya kayak tadi, guru-guru kita ngajari orang-orang pangeran kang wajib disembah itu mujud kecuali Allah. Maknanya itu ya pokoknya pangeran Allah tok. Orang-orang kepikiran nak liyane sunat. Paham ya? Kayak gue mendingin iku ya nak mondok iku hormati gurumu, kowe kudu hormati gurumu, Mbah Nur, Mbah Pak kudu mbok hormati. Terus kok mbok mafhum ngene. Nak liyane ora perlu. Ya iso cangkem elek. Kowe kok mantek kuwi dadi cangkem elek. Mane ulama dhisik napa ngaram? Dan banyak hadis yang seperti itu. Misalnya man sholat barden dakhalal jannah. Wong anggere wis salat subuh be asar, iku wis cukup dadi mlebu. Ora iso mbok mafhum. Jadi misalnya rasa duhur, rasa isa harus tetap lebu. Karena Nabi ngendikan maksudnya ada seperti itu. Dalam kondisi salju yang sangat dingin, sholat subuh itu beratnya sama total. Saya pernah di Jordan pas musim dingin, beratnya luar biasa. Sehingga kalau di musim dingin saja orang berusaha sholat, maka mafhum aulawiyahnya apalagi yang tidak dingin. Tapi bukan berarti hanya untuk subuh dan asar. Nah, karena ilmu mantek itu potensi analisis yang seperti itu, banyak ulama sing ngaram. Karena tadi makanya babnu sholati wan nawawi haram. Jadi karena tadi potensi. Nah, di Quran ini karena jenengan orang Quran tak ceritain. Ada sekian ilmu yang menjadi kecelakaan sejarah karena dipegang orang yang tidak soleh. Wes sampean saiki lomo kersane sapa? Enggak jawab saja. Kowe misalnya ditedir lomo kersane sapa? Allah, ditedir medit. Kersane Allah, ditedir taat. Kersane Allah, ditedir maksiat. Kersane Allah. Nak nuruti imanu khairihi wa syarihi. Sekarang berarti misalnya Zaid itu melarat, misalnya Hamdani melarat, itu dalam rencana Allah. Sehingga saya sudah tahu ke Hamdani kalau nuruti teori itu tuh haram karena menentang kersane Allah. Karena Allah punya rencana memiskinkan kok malah tak kasih uang. Tapi kalau saya begitu ya kafir halus. Kafir halus. Karena dan itu pula yang diceritakan surat Yasin, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu sing man law yasha'u wahu atama. Ketika ana wong kafir ana gerakan ayo sedekah ana wong melarat melarat sedekah jare wong kafir-kafir iku. Masa saya ngasih makan orang anut ilmu man ing wong ngene iki kula maknani sitok-sitok dadi rasa dituwang nasi mallau iku kan pun dituwang anut ilmu ana to kaya keimanan kita man ing wong sing lau yasa ulamun ngersakno sapa Allah apa atama mongko mari mangan sapa Allah ing man. Masa saya ngasih mangan orang yang andikan Allah ngersakno dikasih makan dia ndak kelar makan itu dalam planning Tuhan. Sehingga kalau saya ngasih makan menentang planning Tuhan. Ngono iku cara wong kafir to. Kafir. Wong kafir ku bisa yo ngaji tapi ati elek. Ngaji do pinter-pinter. Mengen ono seneng gorgone kok ora kakek. Sampeyan delok teng juz 14. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Ya nek misale nganggo ngono kafir ape enak. Soale kang ngali ngopo sok setor goblok. Mang samo kersane sinten. Jadi orang kafir itu juga memanfaatkan isu masih atuh. Mana lau sya Allahu ma asroh. Singsi tak anut ilmu malau ya sya Allahu atmah. Sehingga semua ulama, semua kiai kita sepakat nak ngaji syaratnya biniatin solihah niatnya sing ape, atine sing ape. Mana cara Allah ilaman atau Allah fiqol bin. Jadi semua ilmu agama itu baik, tapi kena hati sing bosok tetap dedek. Karena tadi koyok teori kafir kersane Allah. Sampai orang kafir dimanfaatno kita kafir ya kersane Allah. Sampai muni ma'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala ada. Makanya ini paling paling angin yang tetap. Sebenarnya kalau suwon soal yang penting ngaji, wabek kiai itu sing soleh. kesoleh iki sing dadi ridane Allah illa man atawa biqalbin. Saya punya sekian contoh di Quran, makanya sampean sing seneng ngene ngapal Quran. Bahwa ilmu yang benar itu di tangan orang yang buruk itu menjadi buruk. Kanjeng Nabi nanti tanglet ingatan berarti yang kafir. Ya Muhammad, tak ono wedhus mati sing mateni sapa? Karena Nabi itu orang baik ya, enggak pernah seudan sama orang. Ya sing mateni Allah. Kok aneh, Pak? Sing dipateni Allah langsung haram, sing disembelih Hamdani kok halal. Ini kan sudah ada tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahil. Lewat manusia ternyata kan lewat makhluk yang umumnya manusia kan dia jahil juga. Sing dipateni Allah langsung haram, agamamu itu aneh. Mestinya kan sentuhan Allah langsung kan. Karena Nabi itu orang baik. Terus yang ditakuti Hamdani cangkem melek, pangan gue nak kalau yang tapi Nabi kan gak mungkin, jawab seperti itu gak mungkin. Karena Nabi itu pasti sopan ya, baik. Tapi itu terus mengganggu, mengganggu pikiran sebagian orang. Pertanyaan-pertanyaan orang kafir seperti itu. Makanya disebut wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwam. Ini wakadzalika niku sebut wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwam. Sing niku sebut sini niku zukhur fal qawli bururanu. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhur fal qawli bururanu. Jadi semua nabi itu mesti punya musuh dan musuh ini pinter-pinteran ngomong, termasuk sesuatu yang hak sama aneh batil, yang batil sama aneh hak. Jadi mulai dulu agama itu ngadepi ilmu mantek. Makanya ilmu mantek itu ya ilmu yang halal, tapi syaratnya mumarisil kita biwas sunnah. Syarat lagi lika milil korisah, orang yang mentalnya baik. Karena dengan mental baik ini sesuatu yang enggak baik pun dikelola akan menjadi baik. Tapi di depan orang tidak baik kayak tadi. Kabeh kersane pangeran, sing wong kafir tetap kafir. Jadi lausa Allahu masroh naire pak. Nek jane Nabi wis mentus, ketemu wong ngono sing waras ngalah, wis ketemu ngono sane. La la ilaha illallah yo mboten. Mulane cara kula ditangleti, apike muni asyhadu apa langsung la ilaha illallah. Yo ora usah takonno, cangkem melek. Nak nuruti ilmu hakikat, ya piye ora usah asyhadu la ilaha illallah itu satu kebenaran sejati. Cek kowe nyekseni ra nyekseni yo tetep. Dadi siji tambah siji lho, Bro. Loro. Cek kowe nyekseni cek ora ger siji tambah siji yo. Loro. Dadi gak perlu pengesahan siji tambah siji loro buta kesak siamu. Nah, mulane Allah kadang ngetokno keangkuhane. Angkuh bagi Allah kan baik ya saya. Jenenge sifat nopo kip Gibria, tapi kan rasa niru angko ya. Angko itu khusus Allah itu baik. Kadang Allah melihatkan keangkuhannya, ngendikan kul aminu bihi aula tu'min. Cek percaya cek ora kan satu tambah satu berapa coba jawab. Dua. Itu butuh pembenaran dari kalian apa enggak? Tidak kan? Karena ini kebenaran sejak. Nah, Allah dengan status ketuhanannya, dengan maha gibrianya, dengan maha keangkuhannya, kejabarutannya, itu gak butuh diimani sama ini kul aminu bihi aula tu'min. Tapi ini bukan berarti Allah tidak menyarankan iman enggak tadi, karena Allah menunjukkan ini kebenaran sejati, gak butuh pengesahan Anda, gak butuh legitimasi Anda. Tapi masalahnya sing kehitung amalmu nak kowe melok nyekseni. Lah ini cara syariat terus nambahi asyhadu. Karena kamu butuh terhitung sebagai yang menyaksikan kebenaran sehingga kita disuruh bilang asyik. Tapi gue gak usah GR. Oh, nak aku ramelok nyeksa ini rakasil jadi pengiran kafir, kafir. Ya, yang mulanya Allah kadang ngetikan dengan kibrianya kul aminu bihi Allah tuh. Cek kue iman cek ora karep. Mulanya kaji Nabi kadang ngetikan mewakili pengiran ya kadang seperti itu. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wis entekno kabeh wong bisik nganti wong akhir manusa jin kanu ala afjari qalbi rajulin wahid wong paling lacut wis malah maksud dari kamu bisa wis gak masalah kanggo aku jare ngene. Nak kowe takwa kabeh mulai wong Nabi Adam nganti kiamat takwa kabeh bener kabeh manusa jin takwa kabeh jawab pangeran gak nambahi kerajaan. Arek nek dadi kiai ngetmaya kowe ora usah GR nguntungno pangeran. Pangeran ora butuh ibadah. Mak kula dadi kira untuk Qur'ane mriyo jarak kok. Mergo nek terlalu khusuk mbok ucap malah repot. Tapi nek ora nemen-nemen kiye kok Qur'ane yo ora apik, wis setengah-tengah rodok kanan rodok kiri. Karena tadi kalau Allah dengan kibriyanya itu enggak peduli betul sama ibadah kita. Dengan kibriyanya juga enggak peduli betul dengan maksiatnya orang yang maksiat. Jadi sini ini karena Allah pakai haknya, pakai kibriyanya, pakai jabarutnya. Itu disebut kul aminu bihi aw la. Tapi dengan syariat, karena kita ingin dinisbatkan musaddiqul haqqi, pembenar kebenaran, kita kenal amuni as. Biar Anda terlibat dalam menyaksikan kebenaran. Tapi kamu enggak usah gede rumangsa kalau Anda ikut menjaga kebenaran, karena kamu jaga ndak yang benar ya tetap benar. Sak donya ngrisi tambah siji telulas, tetap siji tambah siji ku. Ya ini makanya terus dilatih. Makanya wiridan itu nek ono sing asyhadu ge monggo sing langsung la ilaha illallah ya. Terus ono kiai Jawa, dia Jawa menyang ngerti sira tok pinter ngakali. Sing kiai ngakali kanca kula nggih kenal kula wong sepuh-sepuh sing main kapundhut ya do kenal kula. Nah muni ngene, kula iki nate dijajahi Gus hadis temu ini ora mangka ana akhiru kalamihi la ilaha illallah ta khalal. Iku korting iku sing muni wong sepuh ki sepuh. Iki keluar ka kula. Ki Jawa iku kan ngakali paham ta. Tapi ora akal-akalan, beda lho. Ngakali mbek akal-akalan. Akal-akalan bulat. Begini logikanya gini Kang Ali, tak latih ben sampean mencintai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cara berpikir gini, kula nggih ngakoni Gus, nah hadis sing sahih iku mantuk ana akhiru kalam la ilaha illallah ta khalal. Tapi masalah iku wong awam-awam ku kadang la ilaha wis mati. Daripada ra ono istisna ini satu kalam yang bahaya, mendingan Allah Allah saja. Saya ulang lagi ya. Jadi itu makanya pinter di Jawa Kang Ali paham ya. Nah misalnya saya nak santri kan mungkin waktu la ilaha illallah kan wis lincah, mun sing biasa ngimami tahlil kan maksudnya lancar. Tapi iki wong awam sing pegaweane iku wis kedonya. Maca la ilaha illallah zaman waras wae ra fasih kepletaten. Apa meneh meh? Mati. Itu dikhawatirkan pas la ilaha ya, tamat. Game. Game ya. Lah nek game berarti ateis. Paham? Nah, tapi Pak Hamdani kan biasa tahlil. Biasa mimin tahlil itu berkat khusus. Wah, apa lah itu? Nah, itu tetap lain-lain. Mau Kang Ali bareng lain-lain. Malah ini pulau itu gawa ke Jawa. Pulau itu pertama kaget, saya tak bantah. Bah, wong kok nentang riwayat pertama. Tapi bareng kono ke sebuah terus. Nah, nah. Dan ini cerita, pulau itu nanti ini terus. Wonten tonggo ini kecemplung sumur. Kehabisan apa oksigen. Hasil setelah diangkat itu kelihatan sekali nafas saya sudah megem. Akhirnya kiai ku belajar iki nek lele wong ketok ora tok. Allah Allah. Allah. Kon jagani kuwatire la ilaha game. Cara main game wis game over. Cara saiki kuotane entek wae. Nah ini kearifan kiai kita, makanya kula suwun nggih, takwilane iki Jawa iku ora usah mbok anteni karena mereka itu antajibatin dari satu taj. Wer aku sampai Wahabi, ora ono hadise. Oh, yo malah katut Wahabi wanane. Mung kono kene nyai wis suwe kok warai wae. Wong kono nyai ini digaji kene nyai tenang jadi. Ya fatwa ngene ora ono. Terus pokoke ngono. Jadi kiai-kiai Jawa itu punya kearifan seperti itu ya. Jadi kamu jangan cara berpikir jangan kok wah ini riwayatnya la ilaha illallah kok digenting Allah saja. Itu ada filosofinya karena ada kondisi tertentu yang kita tidak yakin kalau la ilaha illallah itu dikatakan secara sempurna, dilafadzkan secara apa? Sempurna. Daripada resiko namun apa? Allah. Sehingga adat kita kalau ada orang meninggal itu talqinnya kan namun apa? Allah, Allah, Allah. Itu ada filosofi. Bahagia senajan itu kayak hadis mangkana akhiru kalami la ilaha illallah jahalal. Bener, jadi ini kalau terang masalah lain. Jadi ini nak jenang makna ini guys, anut guru-guru tapi gak usah dianalisis nganggu ilmu mantek. Gak usah dianalisis nganggu ilmu apa? Ilmu mantek itu cuma karu-karu. Kemudian tiang kafir juga manfaatkan ilmu nafuh mantek sampai juz 14 juz beberapa dulu langsung kafir nak disalah nomor go kafir jari lausa wahu masuk. Mau pangeran ngersano kula ya ora sirik. Ayo kuwat. Mbon kula terus nang. Nabi Musa niku minta ijazah diajari sesuatu sing khusus. Tapi abe Allah tetap dijawab. Yuske wiridan la ilaha illallah. Karena Nabi Musa itu orang yang minta khusus. Ya Rabbi kullu ibadika yaquluna. Ya Rabbi ya pengerah nyusun kullu ibadika tis kabehane kawula panjenengan pira-pira kawulane panjenengan yaquluna hada. Wah anak niku anggere tiyang gak saged. Dadi Nabi Musa gak gelem saingi piye-piye tahlil ora gelem dene perkara. Wah niku kok padha kok hambani ngono wae. Dadi dene ora gelem dene Nabi Musa iku. Ya repot dene mentang-mentang kekasih pengerah dia gak mau diajari wiridan yang umum. Paham ya? Minta apa? Khusus. Makanya bareng dijazai pangeran la ilaha pangeran jadi bantah dene wong sembrono. Jadi ya Rabbi kullu ibadika yaquluna. Ada jadi Gusti napa la ilaha illallah tak kados imam-imam. Ampun nek Gusti sik khusus tenan waktu itu. Terus pangeran dhewe ngene. Qala qul la ilaha illallah. Oh, pokoke anut muni la ilaha illallah gawe pangeran. Terus Nabi Musa aja bantah. Innama uridu se'an takusulibi Innama uridu yang sini ngersana ingsun se'an yang berkoro takusu kang khusus sama panjenengan ingsun bihi klansek kalau ini kekasih jenengan ijazah khusus sama ini ya ijazah amah gak gelem karena kena berengkel kalau Nabi Musa jadi Nabi berengkel disayang pangeran Nabi Musa kalau gak ada cerita kata tentang Nabi Musa jadi Nabi Musa ini Nabi paling sering berengkel, pengirannya berengkel, tapi tetap disayang. Mulanya kira usah niru, kono berengkelnya wong sing disayang, itu bener terus. Kalau kue dia anak, misalnya kue dia anak, buat sayang, itu keliru aja tetap api, wong kadung kalah, beda apa? Sayang. Ini sing buweling hamdan ini jides. Kalau gak ada cerita kan? Ketika Rasulullah Mi'rad, Mi'rad itu ya Mi'rad. Itu kan pertama langit pertama ketemu Nabi Adam. Nabi Adam seneng marhaban bil ibni saleh. Semuanya tuh bilang marhaban kecuali Nabi Musa. Nabi Musa itu di langit keempat atau kelima. Ketika Nabi Muhammad melewati makam beliau, makam beliau, kelas beliau. Dene grutu itu ora trimo. Ya Allah, ini apa-apa? Ada orang datang setelah saya dan lebih junior ketimbang saya, kemudian melangkahi makam saya. Ini apa-apa? Tapi nanti sampean tak judono baru kayak Nabi Musa. Jadi wong nak kekasih pangeran, kusuk ya apik, brutu ya apik, wiridan ya apik, turu ya apik. Sing penting wis dadi kekasih Allah. Apa? Wis ora tau salah. Tapi kena ra kekasih yo macam-macam. Ora entuk lisensi napa? Ora entuk napa lisensi. Kanjeng Nabi akhirnya gak nyaman. Gak nyaman wong kok ngono to. Tapi kanjeng Nabi tentu Sayyidul Khalqi, orang terbaik akhlaknya. Beliau juga tidak mengomentari Nabi Musa. Bagaimanapun senior, apa? Senior. Meskipun status kenabian tentu Nabi Musa itu anak buahnya Nabi Muhammad. Tapi karena beliau sopan, tidak mengomentari Nabi Musa. Mau tanya gini sama Jibril. Lu itu tanya Nabi Muhammad. Ya Jibril, reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Wong kok ngurutu. Jawabnya Jibril lucu. Innahu ya rohid datahu. Apa wes apal watak? Ya bingung. Jadi Nabi Musa itu, ya sudah seperti itu. Singkat cerita, akhirnya Nabi turun lagi setelah ketemu Allah kan? Turun. Ini pentingnya, pentingnya gurutunya Nabi. Apa Pak? Celok pangeran. Kon salat ya, saya ketroka. Apa saya ketroka? Umatku sing gagah-gagah ora kuat apa menawa umatku. Sajane dene jalur keringanan itu perkara gengsi. Umatku sing gagah-gagah ora kuat. Apa menawa umatku. Ah, ngono bali irji ila rabbika fas'alhu taqwa. Bali nang pengen jalur keringanan. Umpama Nabi Musa gak grutu sudah seket sampean, Pak. Lare. Kowe aja niru Nabi Musa. Nabi Musa kekasih pangeran grutune wae barokah, napa? Grutune wae barokah. Lare. Nabi Ibrahim ajane Ibrahim sih Nabi Ibrahim kan langit ke-6 bo ke-7. Bar untuk salat kuwi aslinya kena ketemu Nabi Ibrahim sih. Apa mak dikongkon apa kan salat saya ketrokat. Karena dia anak baik. Ya meneng. Menurut pikirannya Nabi Ibrahim pangerane sing utus wis dikira-kira. Tapi akhirnya kan terus nawaran Nabi Ibrahim kan wong saleh tenan, enggak masalah bagi dia second. Paribasane sewu enggak Yang salahnya kan gak tahu di pikiran kok Hambali seket Gusti. Makanya Nabi Ibrahim baik-baik saja, dia fan-fan saja, gak masalah seket pun gak. Ai baru kae ngrupine Nabi Musa. Aja mat gak kuat umat. Jaluk keringanan, jaluk. Pangeran juga do, ora kok langsung limo, mau dikurangi limo. Ora balikne. Iya, Mas. Dikurangi gangsal. Cek papat limo, cek ra kuat, balik meneh. Itu di semua riwayat Nabi balik itu 9 kali. Pinten? 9 kali. Karena 50 dikurangi 45, berarti pinten? 9, bener sih. Oke. Tis'ana wa marrah. Lha iku sekarang limo, Nabi Musa cek usul balik neh. Ada orang sing do salat perkara. Jadi wis karek 5 iku cek. Lha iku misale dituruti. Sekali Nabi masyhur dawuh, aku wis isin mbek pangeran bola. Tapi itu tidak masalah bagi Allah, karena Allah itu juga suka sama hamba-hambanya yang manja. Tapi ya tadi, asal dia kekasih. Saya ulang lagi, asal dia kekasih. Makanya kekasih Allah itu dicontohin Nabi Ibrahim, orang yang enggak pernah protes. Bahkan jaluk ya, rawati wani. Masyhur ketika Nabi Ibrahim diobong Namrud. Nggih, Nabi Ibrahim diobong sinten? Namrud. Iku genine. Niku nganti sing nglemparno ora wani. Dadi angger saking gedene geni iku dilempar ora wani. Angger dilempar ora motok pinggir. Mergo saking panase napa? Sono setan ya bebo jadi manusia, gaya ide manjanik, nopo manjanik itu semacam ketepil gede. Mulane ono kiai ngaram no ketepil mereka itu jadi ide nopo, ide nih setan. Tapi nanti orang pakai orang haram, karena jadi ketepil sopo. Orang pakai itu gampang. Akhirnya ono ide manjanik, ya bu ditarik waktu terus disodok tengahnya nopo gen. Ini mereka nak wong biasa lawaran, apa marah gini wes panasan dewi. Akhirnya nguplik ono dok bi. Pinggir. Bareng Nabi Ibrahim wis tok tengah geni. Niku mantul mawon hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mola, ni'man. Jibril datang. Saya Jibril. Padahal Jibril malaikat paling keren, no? Saya Jibril. Saya simpati sama kamu. Kamu butuh apa? Jibril, no? Dari Nabi Ibrahim amma ilaika fala. Nak ning kowe ora butuh apa. Terjape. Padahal Jibril ya lucu, apaane ngene? Ora maksudnya iku butuh pangeran apa tak sampai no. Jawabin Nabi Ibrahim, lo nak pangeran ra butuh kowe wis pirsa malah marah. Repot ngadepi Nabi Ibrahim. Akhirnya masyhur makalah beliau hasbi min suali ilmuhu bi hali. Napa hasbi min suali ilmuhu bi hali. Lha opo aku njaluk pangeran wong pangeran wis pirsa. Mana tu sahaja gaya-gaya orang ini kira tahu dulu mau cari kau Nabi Ibrahim, baru kelas B. Nah, gue gaya-gaya rando. Nabi Ibrahim macam, dek ni apa dulu gue isen, mungkin ada perso. Tapi juga rasa ni rumah makom ni. Gue nak arah kelas C, rasa ni. Betul, bet Nabi Musa, pangeran itu diwarai. Jadi gue anaknya pangeran, sanggih senangnya dituruti. Padahal pangeran akhirnya tanpa diwarai, gue senaman pinter ya, pangeran. Nabi Musa itu wis ngerti nek bangsa Israel ku brengkelan napa? Brengkelan. Sehingga ketika dia dijanjeni Allah Musa, setelah kamu mengalahkan Firaun akan saya kasih kitab Taurat. Nggih. Singkat cerita setelah Firaun kalah di Laut Merah, Nabi Musa memilih 70 orang untuk menerima napa? Taurat. Karena dia tahu bangsa Israel kalau enggak ada saksi enggak pernah percaya. Dianggap juga kok percetakan menara nang kira-kira. Dianggap juga kok percetakan kudus wah. Jogja. Akhirnya waktara Musa kaumahu sab'ina rajulal limitokina. Milih 70 orang untuk jadi saksi kalau dia nerima apa? Nerima apa? Padahal ini sudah orang pilihan. Is orang pilihan, cara kaya aku wis ngejak Hamdani Kang Ali sing wis ustaz-ustaz wis gitu. Pilihan. Nak mlaku sedilo wis pokoke sepuru wis. Wis wong pilihan. Tetapi bareng Nabi Musa mojok gitu, mojok di Turi Sina. Terus untuk Taurat. Tidak tahu orang, terus Nabi Musa, ayo mulai, aku harus digawa Taurat. Jari orang itu pulang, kok enak sah, aku mojok-mojok terus menintok Taurat. Gak bisa, agar aku gak roh pangeran Dewi, orang percaya. Pangeran gentenan sih tersinggung. Karena pangeran kenapa tersinggung, wong orang Nabi kok pengen roh pangeran, kamu ini beda kelas kok. Paham ya, mereka kan tidak Nabi, kok kepengen roh. Itu pangeran sih gentenan tersinggung. Mane kira ndonga yo makame Ibrahim mek Musa, potensi pengiran tersinggung. Piye RT ngono ditata. Ora ndonga yo dikira-kira mergo. Akhire muni lanuk minalaka hatta narwaha. Jebro. Aku ora iso iman Musa, nak ora pengiran langsung. Kok enak ke bareng mojok terus muni ketemu pengiran. Lanuk minalaka hatta narwaha. Jebro. Kendene nang pengiran tersinggung, wong ora nabi kok jaluk roh. Akhire fa'udat sumusot. Fa'ber bledek mati kabeh. Kau pikir nanti tersinggung, tersinggung kira apa cara tu? Boy roh, barang mati kape, gentena Nabi Musa, Nabi Musa sih lucu, gusti jadi harus putih, tajam meriki, kesana jadi saksi lah nama mati saksi kulo sinti, naik urat nama leh, tau pernah kita tu, mungkin betul sakit gusti, mau jadi saksi kok mati, mungkin urat nama leh, naik terus saksi kulo, ni kau pikir nanti jadi turuti. Oh, kau yang malah dis, wah, sambil berdepi, sambil apa ngene Gusti? Mereka mati terus kula ora usah seksi. Kula nggih mati pisan. Wis ajur-ajuran ora usah nabi-nabi. Masyur, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya. Mbok nek jenengan rusak melisan sak kula wa iyyaya. Sekarang dene Gusti wong pinto jenengan pikir. Atuh riku nabi ma fa'ala sufaha'u min kaudene wong pinto-pinto kok jenengan pikir. Sanggep omongane ora penting ngoten mawon. In hiya illa fitnah tuk tuk tuk tuk ya kan tasya wa tahti apa yang pengen itu? Ya tau orang nona itu Nabi Musa uci akrab ya lalu itu hubungannya ya protes ya apa yang pengen Nabi Ibrahim nurut karena ini anak wali yang rodok rapati nurutan itu ya itu imamnya Nabi Sinten Nabi Musa ya oleh asal wali asal dekat patah wali semua tengah atasan. Ono wali ku senengane ra di dhuwit jare ben ora ono apa bisa. Yo ono wali sing senengane endi dhuwit. Kisah ora karek pangeran. Apa nek kowe didik akeh terus pangeran mesti ngisap nek sepuro selesai. Wis macam-macam wali iki macam-macam. Mbok kula cerita. Apa nyerita ana teng Quran ku ada beberapa nabi, ada yang spesialis ilmu, ada yang spesialis ibadah, ada yang spesialis syauqah. Kayak Nabi Dawud itu spesialis syaukah, dia ngelola kebenaran lewat kerajaan. Nabi Sulaiman juga lewat apa? Syaukah. Mulanya kira usah anti politik, karena dulu sebagian Nabi juga ngelola kebenaran dengan apa? Syaukah wa atahu wa hul mulka wal hikmah. Sebagian Nabi juga ngelola kebenaran lewat otoritas syaukah, punya kekuasaan. Kayak Nabi Dawud dan Nabi siapa? Ada Nabi ngelola kebenaran dengan ilmu, kayak Nabi Musa, Nabi Yahya. Wa atahu hukmah apa? Sofiyah. Jadi macam kan? Tapi di dunia kita itu nak tasawuf anti pemerintahan. Padahal kau nak dikelola wong kafir gue bungok. Dan orang wong soleh kelola, jadi wong soleh kok keduian. Jadi wong kurang ilmu faham. Orang iso ngono ulama warasatul ya, sebagian nabi mengawal kebenaran dengan apa? Syaukah dengan kekuasaan. Kata Nabi Dawud, Nabi Sinten, Sulaiman. Lane am yasudu nanda saalama atamu wawin fakti kapot ataina ala Ibrahim alkitab balik mata terswa ataina rumulkan altima. Dan sebagian nabi juga ada yang jadi raja-raja besar. Itu yang masyhur nabi siapa? Sulaiman dan siapa? Ada nabi yang sama sekali tidak punya apa-apa kayak Nabi Isa. Ibu yang kena buat tidur. Gantal ke orang tidur. Serandi bantal tahu turu lemean waktu. Raro do enak mergo sirah mbok dhuwur wis ditegur pangeran. Rokan ta ila dunya ya Isa. Kowe saiki kok mulai noto awak. Bantalan waktu iki dadi ditegur. Aku wis kasuran gulingan asenan. Ateng nak engkek malah dipijet bareng. Kira usah waduk dia. Modelnya kok cawe itu tersinggungan. Nanti Nabi itu macam-macam. Orang Nabi itu pol gaya nih. Nabi Sulaiman itu pol gaya. Orang gaya nih. Dia bikin, beliau bikin masjid itu semuanya dari kelas terbaik. Karyawannya orang yang ngomong itu sudah jen suwetan itu dari karyawannya. Itu nak masak. Uang apa yang mudah itu cek nganggu tombol. Tangga itu. Sangin begini itu. Wakudurir roh siap wajifah ningkal jawa biwakudurir roh siap kayak malu ala daudah syukur itu apa ngaduk kangali itu nganggu tangga Jadi kira-kira mau pawane itu gedenya sak pondok itu. Mau kayak anak apa ngadu itu? Ngadu apa? Ngadu itu, saking gede. Gue serang kebayang. Bareng Bilqis itu duwe kerajaan, Ratu Bilqis. Itu tujuh pintu gerbang. Kerajaan itu bertatahkan emas. Kuwabe itu berlapis emas. Bareng Nabi Sulaiman dikandani Hud-Hud Bilqis itu ratu sing kerajaane kok emas. Nek Sulaiman disaingi. Sing emase apane? Omahe mbek kamare. Nabi Sulaiman gawe gedhokan jaran kok emas. Ratan sing diliwati sapi wedhus sing nganggo emas. Bilqis sempat GR, dia itu orang terkaya di dunia. Bareng ape dolan Sulaiman gedhokane jaran sing nganggo emas. Ratan sing diliwati kangkang sing nganggo emas. Warang Bilqis itu ngekei hadiah Sulaiman itu nganggo peti emas. Peti itu emas neng peti itu dipikul. Dipikul hanya terhormat. Emas itu terhormat. Kalau dipikul artinya warang emas dipikul, ditoto menawa dihias barang terus saiki menawa dikei apa pitah barang menawa. Cuma dise mbok tukune nang tirar kok dikam. Warang delok. Loh, kok ape tak kei emas gedhokane jaran kowe. Mana Nabi Sulaiman barang apa? Jika i hadiah kon balik, aku rabuto hadiah. Delok dunia aku sama lagi gedokan jaran mereka. Entek utusan dia mau balik nih. Abis itu kan jam lima lana tiad nagung bujuno til lati bala lagung dia lalu kujar nagung minha adil latawa musa. Iku nabi sini. Uwe sahure pilkes wis kiyak tenang. Jadi emas yang gue simpen neng ber lemari di jero kota itu di sini zaman Nabi Sulaiman di gue gedokan apa? Nanti disebut kue apa? Falama aja Sulaiman apa lah atung itu nani apa? Lima falama atan ya wow khairum lima atan. Kemudian sana ya bal antum bihadiyatikum tafroh. Kue gue emas itu cek semua. Neng kene gue di gue gedokan jarang. Tidak lagi cuma gratis lebar. Jadi gue emas itu je. Senang ni kerana emas itu gulam. Kedokan kejaran bal antum dia tiku. Irsi ilai falana tiar nakum junutil. Lati pada lagu dia walau kerjaan nakum minha adalah tahu. Yo no semua. Jadi nak orang suka di mode alpat di mode mobil rumah mewah tetap berapa apa ni Nabi Nabi. Berasa mukumi estrok. Nak orang berarti Nabi Sulaiman. Lagi sing gampang tironane Nabi Isa meranti pokok. Milati. Niru Nabi Sulaiman yo ora mungkin. Kowe kan gak mungkin juga karo Nabi Sulaiman. Niru melarat karo Nabi Isa yo ora mungkin sing kuat. Sing tengah-tengah sopo? Sing sedengan. Nabi Musa. Di umat berengkel-berengkel. Wow, mati Nabi Musa iki mbawa. Lah ora bulet piye? Kados kaya santri saiki ngerondo bulete sama. Nabi Musa itu kan terkenal para pangeran. Semua nabi kan pasti para pangeran. Para pangeran penak tau, enggak sama jawab itu. Penak. Para pangeran berarti para kekuatan besar, napa? Umat Nabi Musa itu saking kurang ajar. Ya kira-kira kaya Hamdani terkenal di Hizib Nasor bareng perang ngajak kowe. Iki ra usah nang kowe kula lek Hizib Nasor jenengan mencekap. Kaum Jabarin, itu gagah-gagah, kuat-kuat. Singkat cerita, Nabi Musa untuk instruksi ke pangeran kan melawan kaum apa? Jabari innafia kauman Jabari. Lha barang Yusa kan delok kaum Jabari niku Yusa ku dicekel. Dalah pas neliti ku kecekel. Iku kecekel dicekel cek terus dilebokno sak. Sopo bayang menungso sak kowe wong arep kowe kan cilik. Iku dicekel cek dilebokno apa? Saking gedene apa? Kaum apa? Wes ora level lah cara perang. Ya sing disebut napa rajulani minal ladina khaufuna nama wa alimat suru alimul niku. Bareng matur Nabi Musa dua utusan tadi. Karena Nabi Musa orang dekat Allah ya santai mawon. Tapi apa kata kaumnya? Fadhab anta rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Ya ngeten nek Nabi Musa wong jeneng sing jaduk sing parek pangeran nek kene ora jaduk ya jenengan mawon mereka mbek pangeran perang kronos sing kabare. Dadi gak kira-kira ngajar ya mbok salahna ora kena. Piye-piye nyatane Nabi Musa parek pangeran. Nek parek pangeran ngapain butuh kita. Itu kali kok santri wis yakin ki ini keramat terus atau salam tempel ki kuwi sugih, Bro. Ayo repot. Terus wae ono kiai ra dijogo santrine, mergo terkenal kiai ini di Sisip. Iku Bani Israil. Santri kudu kudu. Ambane barang yo rontok Bani napa? Jadi ini gue kangali. Bani Israel cara berpikir yo iman deh. Ngerti nak Nabi Musa kekasih pangeran, berarti punya kekuatan besar. Lah nak ngono perang ora usah libatkan kita. Fathab anta rabbuka faqatila inna hauna. Gue mesti santri ngono bingung. Enggak tuh gale kok ngene. Dale ono kiai, cum dongakno dong yo. Rezekiku akeh. Dari santri ini, Mbah, dengan dungannya terkenal mandi, bantuan pulau pun untuk ngopi Mbah mantel lah, kira-kira ya itu Bani Israel, kira-kira itu berarti apa? Sisa-sisa apa? Mulanya Kanjeng Nabi ketika badai perang Badar ini nunjukno hibati as-sabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi perang Badar itu tahun 2 Hijriah, nama tahun itu? 2 Hijriah itu rak berarti yang Medina, anak Nabi baru 2 tahun ya? Pinter? Nggih kula baleni malih. Betapa pinternya tiyang Ansor. Kanjeng Nabi teng Madinah itu baru 2 tahun. Niku wong Ansor kang ali ku wis setengah hafal Quran sak makna, sak tafsir. Padahal ora tau ngaji jalal. Makanya ketika Nabi perang Badar, Nabi ngendikan gini, ini ada kekuatan besar yang mau menyerang kita. Jumlahnya 1000 dengan perlengkapan perang penuh. Sementara kita hanya 313 enggak punya alat perang. Menurut kalian gimana? Maksudnya ngadepi perang yang tidak imbang. Menurut kalian gimana? Apa jawabannya orang-orang Ansor? Ya Rasulullah, kalau aja hafal tadi, memang saya hafalkan. Ya Rasulullah, idhab wa nahnu ma'aka. Fa wallahu la naqulu laka kama qalat banu Israil fadhab anta rabbuka faqatila inna hauna qa'idun walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Kayak apa hebatnya orang Ansor? Oke ya Rasulullah, kita tetap perang. Kita tidak akan menjadi pecundang kayak Bani Israel yang mengatakan fadhab anta rabbuka faqatila inna hauna qa'idun walakin idhab anta rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Silakan kau berangkat, kita pasti ikut jenengan. Lha iku berarti umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampeyan iki kok dadi kiai terkenal dungane mandi di Fisip Nasr tetep dijogo. Masa kiai ini sawah ya ke, nak panen tetap diaturi, ojo kok malah guli ngilingan aku iku loyal. Tapi rasa ngaturi aku nih, suka aku atur. Maksudnya boleh kiai ini sejak melarat kan ya ke. Karena tadi, meskipun orang Ansor yakin Rasulullah kekasih Allah, seorang lagi orang Ansor tentu yakin Rasulullah itu kekasih Allah. Tapi secara syariat, jenenge murid, jenenge sahabat, yo bela kanjeng. Mulane la naqulu laka kama qala banu Israil fadhab anta rabbuka wa qatila inna hauna qa'idun tapi walakin idhab anta rabbuka wa qatila inna ma'akum muqatil. Akhirnya fasurra bidzalika wajhu Rasulullah. Nabi sopan. Senang karena duwe sahabat sing heroik napa? Yes kok umume sahabat. Ketika Nabi mpun nonton ayat Allah ya asimuka minan jadi sahabat itu tetap jogo. Orang kok mentang-mentang di jogo pangeran terus. Teman tak cerita nih. Jadi Zubair, putune Zubair, ya kan kita tahu Abdullah bin Zubair bin Awam termasuk minal asroh al mubasari nabil. Ini ku putune Abdullah bin Zubair nak digendong balik. Ini ku drijine nih bang Ali. Gegere nih ku bolongannya juga dolanan putu-putune. Dan dia sering rakambinan, saking banggane be sejarahnya sendiri. Ya tentu bangga apa ya, karena sahabat tidak pernah punya ujuk. Ya saya ulang lagi bangga apa ya, karena sahabat tidak pernah punya apa ujuk, karena mereka kalau bin salim digudulan itu dilepuk-lepuk. Terus ditanya cara Jawa ini, kenapa Mbah Dinan jarang lambinan kok nanti digudulan dan putuh-putuh. Kulu dari kali difa'an Rasulillah, kulu dari kali difa'an Rasulillah. Jadi ketika perang Uhud, tentu orang kafir kalau ingin bunuh, bunuh siapa? Sama-sama ingin bunuh, tentu bunuh Rasul. Itu semua panah yang mengarah ke Nabi itu didegen. Orang Jawa apa? Didegen. Akhirnya suka karu-karuan. Sampai bekas-bekas panah itu jadi bolongan-bolongan sing suatu saat digodolan apa? Tutup. paham tidak hamba ini kenapa jadi wali yo mau kok fotomu nganti sedulur nang kegerem kayak apa ashabu Rasulullah jadi mereka ini luar biasa karena mereka ndak ikhlas kalau itu yang kena Rasulullah iku wae nabi nyuwun sewu jek ada yang kena sampai sujawa jiwa kusirat ruba iya iya ada yang tetap selonong kena nabi sampai nabi gigi serinya apa pecah makanya ini ashabu Rasulullah makanya kita ahli sunnah wal jamaah enggak pernah kayak kelompok lain yang menghina sahabat karena sahabat sing tohnya nyawa kita enggak pernah ngitmai sahabat enggak pernah terus ngono wae kok kon hormati kok gelem malah kritik kok sahabat makanya ciri khas ahli sunnah adalah menghormati sahabat karena kita menghormati jasa-jasa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gimana ashabu Rasulullah disifati pangeran maka dari ahli Madinah wa man hawlahum minal a'rab ayyata khallafu ar-rasulillahi wa la yarhuku bi anfusihim an nafsi. Orang ono critane penduduk Madinah membiarkan nabi perang sendiri, membiarkan nabi mendapat penderitaan sendiri. Orang ono critane sahabat nabi membiarkan nabi kamelan sendiri. Artinya mereka pasti di garis depan ketika nabi ngadepi masalah. Makanya masyhur kata Sayyidina Ali, saya kalau jalan malam-malam sama Nabi di depan, kalau siang di belakang. Ketika ditanya, kenapa begitu? Malam adalah potensi bahaya, sehingga kalau ada bahaya biar kena saya dulu. Kalau siang, saya di belakang, menunjukkan saya punya adab pada Rasul. Saya ini orang, santri melakukan bengi-bengi baik ya ini santri sih gak gurih. Baru kesandung kia ini itu cara ada keliru ya jadi kangkang ini ada yang ada kang Ali nak sepeda ini kangkang sih kok ngarep jadi ada jeglungan kue di bos lah gurumu aman no? Jadi pas pampres itu aslinya yang niru Sayyidina Ali kalau ada presiden mau lewat itu pengawalnya di belakang apa depan depan dulu kalau ada masalah lagi santri benar deh Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa la'anna samawati sab'a wa amiruhunna wa al-ardina sab'a fi kifatih. Mana semua tu kafah tak ikhlas. Oh, cara itu. Sing timbangan loro sing kene jenenge apa? Bandul apa? Apa nak terus? Timbangan kuno kan, sing timbangan kuno. Kan kalau timbangan kuno kan ada sisi kanan, sisi kiri. Coba gambar ning kejaksaan iki. Nah, timbangan saiki kan ono sing digo kilo nang. Apa? Kandeng. Apa apa kandeng? Kandeng. Tenan to ora nopo dene. Bayar gambar yang kejaksaan kan, kalau timbangan yang beredar kan satu tiga kiloan, satu tiga barang. Nah dulu enggak, ya memang sama-sama. Apa canting kok? Apa kamu? Nama bahasa mencorok gitu. Sing ini gue. Pokoknya bahasa Arabnya nak rakafah ya kifah. Sami ada yang baca kafah. Kayak gini ini kan kayak di itu logo kejaksaan itu. Lah itu andekan seluruh dunia dan langit dan semuanya di sini, terus lain-lain itu di sini pasti nanti menang Lailatul Qadar. Kira-kira seperti itu. Lah ini kalau sekarang kan enggak kadung di sikilonan sisi tok ya. Jadi ku rada rasi itu. Sing asli kok seneng gambar kejaksaan itu. Itu memang sing asli. Lah itu ngendikane pangeran ora sah wiridan tetep Lailatul Qadar. Umpama langit lan bumi sak isine didakok ning kafatul mizan, kafat kita. Teng kampus itu kafat kita. Yang lain lewat diletakkan di sini maka pasti menang, nabo? Menang lain-lain. Menggelar wajah terus. Wagadalika terojahu kisofa hidunam kama fi hadis sisi latwal fitoko. Wagadalika rutskan terojahu dan menang nabo lain-lain lewat kisofa hidunu kilan berapa lampiran kiso kama fi hadis sisi lat kau yang dalam hadis asisi latwal fitoko. Ya sisi latwal itu maknanya itu dokumen, nabo? Dokumen ya, yau mana tu sama, anu apa? Kata isi cili lil kutub, di toko yang maknanya box atau kotak, apa? Box atau ini apa? Kotak. Ini sekaligus tak ijazah dan jenengan. Ini kitab Sayyid Muhammad, beliau mengutip dari riwayatnya Ahmad, Nasa'i, dan berapa? Tirmidzi. Waqat akhraja Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa aidan hadis Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna inna wa sa'atana wa ta'ala yastakhlisu iku jupuk sapa apa jupuk khusus maksudnya diperlakukan khusus diambil secara khusus rajulan yang nglanang min umati sang umat ingsun dijupuk dipertontonkan ala usil khalaiki ngatasé ngarepe pira-pira makhluk misalnya pangeran nyelok Hamdani itu di podium dipertontonkan khalayak ra ramai termasuk yang tahu ngaji tahu diwara itu di don iki lho guru. Terus fayan surumu kok gelar sapa wa alaihi ngatasi rajul tisatan ing songo wa tisinang sampulo apa ada siji lan dokumen kesalahan kok sapa bok-bok kesalahan kados wong rapat-rapat ning pengadilan fotokopi nek tok sak ora mung nek pengadilan iki kasusnya kan di BAB kan sampai wah ora kuwanti kok. Lah iku per bok dokumen kesalahan itu Magdul Basor, jadi kira-kira kena ngembal. Iku mau sabok sih toh, lah iku sangang pulau. Jadi kulu sijil lin minha Magdul Basor perbok kesalahan itu sepanjang mata. Mau dengar ya, kena nanti santai pemandangan misalnya terbuka matahari ya ngembal, ngembal. Iku salamu kok ngembal, iku perawat. Sabok, padahal kira sang pulau sok. Sisa mbok bayangno dhewe. Ora bakal tuwono. Ya nak salam ngono. Oh sampo song. Oh iki jejer sampo. Kulo siji len saben-saben sakbok iku minha iku mislu madil basor gamane sepandang mata memandang. Lah iki apike pangeran sumaya kulo mongkon uli dawuh sapa Allah atung kiru min hadza syai'an. Kenging ngakoni gak nek iki tau mbok lakoni. Terus adzulamat ka kata bati al-hafidun adzulamat onotongani ngoyo ka ing sira sapa kata bati pira-pira penulis ingsun al-hafidun sing jaga kowe jangan-jangan malaikat sentimen mbek kowe nek apik ditulis apa nek apik menengahe nek elek dadi pangeran yo takoke yo fair dadi pangeran takok jangan-jangan malaikate sentimen dudu urang lek elek bahasa ya sentimen bahasa. Lah aku cara dadi malaikat, Hamdani wis sentimen. Nek ape tak bakno nek elek tak tulis. Wis ali lah dadi malaikat. Kakang Ali nek elek ra tak tulis sakake. Lho malaikat tuh gadah sentimen. Nek curang enggak tapi gadah. Iku malaikat nek ambek kekasih pangeran, nek ape nulis ora wani. Mergo perkara iki kekasih pangeran tak tulis salah nopo sing kira-kira ngono mikir. Masyhur. Mulane Sayyid Ali Al-Habsyi sing gadah kitab Simtud Durar nak ndonga ngeten. Tapi ora kena kok tiru donga iku. Nek ora wali aja. Nek wis wali kok tiru lah. Ya kan tadi dadi wali sih. Iku dongane ngeten. Waj'al sayyiati sayyiati man ahbabta. Waj'al sayyiati sayyiati man ahbabta. Kulo gadah saya punya kopian tulisan tangan beliau karena pernah dikasih sama pernah cucu beliau Habib Muhammad Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Saya dekat sekali dengan beliau, saya pernah dikasih kopiannya. Nah beliau, alhamdulillah saya dekat karena beliau orang alim, ya sering konsultasi, ya sering ya sering sharing lah sama saya. Tapi orang share-sharean WA WU. Ngurah rasi WA sembrono. Waduh saya iki Gus-gus silaturahim buat WA anak kulon itu tetap model kuno. Kulo yang meriki sowan jenengan, piye-piye santri. Spidol-spidol lah santri kekasih pangeran kulo sowan di sopan, jadi wong sopan gitu. Itu di antara dua beliau waj'al sayyiati sayyiati man ahbabta. Ya Allah, kalaupun saya salah, itu salahnya orang yang engkau cintai. Jadi wong disenengi wis menang. Mulane jari Imam Ghazali nyontokne, ya Adam itu ya salah. Iblis yo salah. Tapi wong Adam wis kadung disayang pangeran. Wong salah diusir kok diwarai carane ndonga ben ditompani ditobat. Gak penak. Jadi kamane diusir tapi dikek resep. Adam itu diusir, rompati aduh ke suaraku dikira sebagai pengirang mana fatalah ko Adam mirrobi kalimatin fatal bale Iblis rati kira sebi tapi Iblis yang beli nyorok kira-kira dikira ibu gelombor mau ini cerita, podo-podo diusir ko suaraku, tapi nanti Adam itu disayang pengirang mulanya diusir kira-kira dikira ilo dam wajo mulanya disebut fatalah ko Adam mirrobi kalimatin fatal bale lah. Habib Ali itu ngikuti Imam Ghazali itu karena terinspirasi cerita Adam dan Iblis. Tapi Adam itu salah wong sing disenengi. Lha wong diusir kok dikeki resep. Ya kok kowe ngusir anakmu, lho kira cocok kowe anak mbok usir. Kira-kira mbok samene atem to. Carane bapak sing waras. Anakmu itu misalnya muanjak, ora iso mandiri, terus mbok usir kok omah. Kira-kira mbok modali to. Nek seneng. Bisa mandiri. Diusir tapi di sayang. Wong seneng. Pengusir itu niatnya bin man. Nanti kalau sering dulu aku baca al sayyati sayyati man ahtab. Tapi niki gua, sing jelas kalau mau tanya ijazah nih gula. Niki kalau cerita ilmu tapi rangi ijazah. Kalau cerita ilmu tapi rangi ijazah. Ini buta level, buta kelas. Jadi kita mau nopo buta kelas. Kelas. Lanjut. Jadi what's al sayyiati sayyiati man ahbab. Nabi Musa, Nabi Musa itu ya saen ae dhewe ngono iku, tapi wong kekasih. Ya mosok wong 70 sambil gledek malah. Rabbi law syi'ta ahlak tahu min qablu wa liya. Apa-apaan Gusti? Nak jenengan pateni menisan kula menisan wis gak nabi-nabinan menisan. Kalau nunggu nandung mau rezeki, biar mau tegur, nunggu mau jarang. Tapi nandung mau mati. Gusti aku orang ada duit. Nanti jadi presiden buruk, uang trauma jadi kiai. Rata-rata orang duit. Repot. Jadi kalau ada kuya, jadi terus satu dua. Saya bukan orang tapi orang kaya jadi duit. Kok khawatir jadi presiden buruk? Mak kiai itu ternyata melarat. Alhamdulillah melarat kan gak ada uang itibar. Tapi nak sakulo kan masalah. Karena banyak yang menyorot, jadi gue mau cerita orang-orang selalu gue nanti. Jadi pangeran itu, malah di pangeran takok. Jangan-jangan gue ditulis LAU malaikatku sen? Mengenai takoknya Al-Dolamat ke kata berarti Al-Hafidun. Kata bau jamaah ekatik. Ya kita tahu ketika ngaji Al-Fiyah, Fa'alah termasuk jamaah Fa'il Wasa, Anahu Kamilin, Wakamalah, Fajirin, Fajaroh, Kafirin, Kafaroh. Malahnya kadang Allah jamakno ula iga humul kafarodul fajaroh. Berarti katibin katabah. Jadi jamaah kafir iso kufar, iso kafirun, iso kafaroh. Paham kan? Kata sama ula iga humul kafarodul fajaroh. Kata sini katabah di jamu katib katabah. Kata kafirin kafaroh. Fajirin fajaroh. Malah ngaji nahumulnya. Ya bener, aku nampak sangka tak emu anas. Malah karo-karo buatan-buatan ya. apakah malaikat penulis saya itu sentimen sama kamu? Fayaqulu la ya rabbi jabatan. Percaya apa? Boten Gusti. Fayaqulu afalaka udrun? Apa kamu punya alasan ketika salah? Salah alasan ra tau ngaji. Yang gitu, misalnya ada orang tukang minum, nanti lahirnya di Papua, nyongkolnya mabuk itu kebutuhan gitu. Nanti misalnya orang Papua mabuk, orang Jawa mabuk, kira-kira pangeran nyalah nanti, podo-podo Islam. Itu yang orang Jawa itu ya. Orang Papua misalnya Islam di Papua lahir itu peringatannya sampai mabuk. Mabukan, jadi dia menganggap minuman itu ya sudah kebutuhan. Nah tentu seperti ini kan, cara fikir koribu adin bil Islam. Kira-kira kan gue dimak. Waktu gak ada santri di daerah Jakarta mondok di kocokku gak tau mondok mesti di pacar terus tapi tak kaya kaya ini, kamu tuh santri kok pacaran terus Pak Yai, di daerah saya gak punya pacar tuh aneh, jomblo namanya kaya ini bingung diarani orang ditakzir, pacaran ditakzir, udah ngerar, orang pacaran kemarin karena itu kalau di daerah saya, gak pacaran tuh Pak Yai, gak kanya jomblo. Akhirnya kayak ini, gue sementing ojo demak, ojo jino, ojo jelok. Lo terus gimana Pak? Repot. Sampai, gue kayak ngomong ini kan perlu perlu tak biasa, ojo takziran ini yang dijok, no perlu nopo. Tapi enggak, gak pernah dengar. Itu orang Jakarta, kalau orang Kudus, orang Rembang, yang orang masyarakat awam, itu kan gue cek nomor saran biasa. Karena dianggap dulu, gitu kan. Yeah. Mereka serodok kiai isin, mereka misalnya itu ajnabiyah oleh dikawin. Lalu kalau pula balik kang Ali di kelui gus-gus sarang, dia kalau piambak dia sering ngeluh, tapi yo kalah. Jadi cerita, ide gue kesuwu, lalu yo bingung. Nah onem mbak-mbak di terong misalnya, nih lo kok wani itu kok dalu-dalu, kalian dulur gue, cukulin misalnya, lo bingung. Di bener no, ibu misalnya lo sikap makrom. Ayo misalnya lo lihat dirapi lo. Ya jawab ya. Asal berarti makrom loh, boten kan? Disalah no, ibu cowok ada jowo di terong misalnya lo untuk anak kelas lo, enggak jawab ya. Oh, keras banget. Tapi cara hukum, cara kata berarti gandeng misanan. Nah, elek kan karo wong iri, misalnya ayo. Kok coba yang elek, nah elek kepepek anu maksudnya ki bayang. Yo kali yo bayang kok. Ayo, yo kan yo. Misale sampeyan iki user ini ngene iki tuh buan. Bubadeng cahayu misanane, ditero mondok. Kowe dadi kiyaine, utawa guse yo. Kowe ku muni piye? Nah, elek kan gue saya kelas sounding ini. Wah, elek gendut kritik sepak. Itu kan bingung jadi kiai. Apa yang ngaram no itu adat masyarakat kan memang enggak masalah. Adat atau orang hukum gimana kan? Enggak ada adat yang mereka lah, masih daerah santri lah. Cara wong jagungan di sana itu dilori wong akeh. Mboten kan? Mungkin orang dari pulau biasa jagungan di sana itu. Wah, keluarga dia ini biasa. Kalau dia tentang sarang ya biasa, dari nebus-nebus ketemu di sana ini biasa. Tapi mbak Rani halal ya orang mungkin mungkin dia aja nabi ya kan wangsal dikawin kayak waktu itu kan ya repot. Itu contoh pasti cerita hukum adat yang enggak mudah dikenali no? Akhirnya Bu Zofur nanti cocokkan regular nanti kan sebuti ya biasa sih orang Rani halal orang Rani halal itu menengah cara nyalah itu agak panah dia ya neng bucah ditaruh dulu ya lah kan semua kira-kira sampai nyalah no masyarakat kan muni aneh. Oh kiai aneh untuk terus dulu deh, kok gak boleh. Lo nak dulu deh, ini soleh kok kang Ali ramah saya kok hamdan. Nah, misalnya nih ketok lugu terus modelnya kepentingannya mau ngetrotok ramah salah. Tapi yo sing rodok kiai dulu. Bicara kita jadi kiai nih, boleh nonton. Aku dulu lah ini sing ngetrotok. Ya, tapi masa hukum agama kok tafsir? Misalnya ini kurang apa-apa, nak diterong ini, nak ini. Loh, orang-orang hukum kok ngurut itu orang-orang. Ajinabiyah, ajinabiyah. Kabeh kan? Itu problem ngiyai yang Jawa. Paham ya? Problem ngiyai yang Jawa. Nah, itu ngarep banget. Misalnya ada suami kota, tapi sama ini ketemu, banyak orang buat. Jawa. Kemudian, terus apa nih? Nama ketambahan ini. Ya, orang meh kabeh, IP. Nah, IP. Sami ada jauh biasa ya misalnya kayak di bucu itu contohnya itu yang ngelek, ngelek orang biasanya orang rapati tertarik bakas gak misalnya Hamdani Rabi Zainab terus Zainab itu dia adik Ayu Terus kan Zainab iki adik Zainab di terus Hamdan ini pondok. Iku kiai ini ngamuk tor. Niki adik bojoku kula. Biasanya dimaklumi. Enggak biasanya biasa. Dimaklumi. Eh wadah iki cerita lu wadah iki hub. Dimaklumi tor. Dimaklumi. Pas Hamdan ini direncana oh baik ora mati. Tak mati tak juni kan ora. Gak kira-kira jawab ya, jujur. Tapi tetap ketika masih sah Mbak Yune itu bojomu, kau yang ngetar IP-mu biasa. Gak jawab ya, adat ya. Kalau orang ini halal, biasa kan? Biasa. Malah dia juga. Provokator. Jadi aku ngerti, maksudnya gini loh. Kita yang pondokan saja ada hukum-hukum yang nyonsewu melanggar. Karena ya adatnya enggak lah, zaman ibumu ya biasa. Kalau lah SKI, abg adik ibu juga lagi biasa. Yo semuanya nyuruh lo rasa ini, bos. Tapi kalau kan gak beli tambahan, gak umum ya umum ya. Sing keluarga kita lah biasa. Nah kali ini biasa, biasa aku sampai biasa ya, biasa betul. Sing aku juga gak pakai. Padahal misalnya Mbak Yuni ku mati kan gue oleh. Ya tapi ada tuh yuk biasa. Ini mau bakas satu. Makanya Allah takut. Nah kalau orang salah ditakui afalaka udur. Jangan-jangan saat kamu salah punya udur. Udur kira-kira gitu ya. Ada konstruksi sosial yang tahu-tahu kita nganggup. Nopo biasa. Ya mau misalnya malaikat tukang otori, malaikat tukang otoritas nyateti melaku mbek wong liya ajnabian. Kira-kira fakir malaikat yang melakukan baik misanan lebih dosa tu. Gak kira-kira. Lebih dosa. Mereka itu dia tu melakukan baik. Ajnabi yang mana maksud? Malaikat kan referensi hukumnya kan kuat. Roh yang melakukan baik IP. Kira-kira di lebur nak melakukan ajnabi tu. Melempu kali. Tapi kok pengiran maklumir. Makanya pertanyaan apa raka ujur. Napa kau dan terus? Bisa jawabnya nanti pengiran. Gusti. Ini pun bisa ada di kulo. Tentu orang kulo bukan masalah. Mungkin kulo ya orang negur. Kulo nanti roh kiai kulo yang melaku-melaku BIP ini lah. Itu sih. Jadi apa lah kamu? Ini ku hebatnya pengiran. Jadi jangan kira pengiran otoriter sama sekali tidak. Kan orang itu ditanya apa lah kamu? Jangan-jangan kamu saat salah punya alasan. Fayaqulullah ya Rabbi mboten Gusti. Nggih pancen salah nggih salah mawon mboten gadah alasan iki fair. Mboten Gusti, pancen nggih salah. Alhamdulillah, kenapa kok sering mbek IP-mu? Pancen seger mbek IP timbang mbek bodho. Saleh lho, saleh. Ini ngurangi dosa mu tenang. Jadi kalau baca lebih ni, aku untung nodit ni, kurangin apa? Kalau mulang kan gajaran ni 10. Gajaran kalau karena gue buat Hamdani dikurangi sito. Cek badi somol. Karena elek ditulis sito. Napa ditulis? Mana kalau wani, kalau tak hitung cek ni. Cek susu. Kalau gue 10 wes. Kakean yo, kakean apa yo? Jadi aku cerita tentang istilah lebatan pulau sih gawe-gawe. Jadi ada ulama itu nak dirasani wong. Misalnya kalau pulau kamu dirasani Hamdani, itu terus nongol canda lemes. Kau nak kei duit, karena dia sudah memberikan kebaikannya ke saya. Masyur dengan kita berhibah dengan dia. Jadi orang ulama nak kamu dirasani tanggane kono kirimi sesuatu duit atau apa pulau. Kode ini kebaikannya diberikan ke saya. Wah kodal. Dengan lagi sapi anak ini kan kalau niru niku tadi no, kalau kan gada 10 hobi tu, 10 saya sendiri ane hamdan dia tak gada, kan kalem sih pak. Apa dia tambahan? Jadi Allah itu fair betul ya, ketika ada orang salah itu masih ditanya, apa kamu ini, apa malaikat itu yang sentimen, apa kamu punya Allah? Allah. Faikul ya, faikul. Tugale kados ngeten nggih. Wong ditakdir lanang wedok kumpul cara fikihar. Terus ana wong sing ditakdir yen kerjane dadi pramugari, gelem ra gelem kumpul wong lanang. Sing kuwi sebagai wong lanang kiai saleh lah khusyuk lah ditakdir pe umroh, gelem ra gelem sak pesawat ambek pramu. Kaya ngono niku kan ra iso malaikat terus main ajnabiyah. Ajnabiyah yang mana? Satu kondisional apa pilih-pilih? Lah beda kasusnya warung kopi. Kan bakul brewok akeh kok milih sing iki. Nak pesawat kan dek somi lah. Masih orang ngalih rusuh, rapas haji tetap pesawat. Pramugari ini, ayo kan gak bisa ada pesan kalau boleh ada pesawat yang juga lu beri yang nanti mati, udah mati nanti orang-orang paham ya? Tapi nak warung kopi pilihannya kan? Banyak. Tapi nak pesawat, misalnya orang sekolah PKJ terus, pak, matus pesawat yang ini pak pramugari ini beri wakon ada? Dan ada tak numpak itu nah itu jenis afalaka udhul banyak Allah itu fair ditakut fayaqulu la ya rabbi fayaqulu mongko dawuh sapa Allah bahal innalaka indana hasanatan wis aku salammu sakmono akeh lah di satu kebaikan wis kowe salammu sakmono akeh lah di satu kebaikan wa innahu la zulma alaikal yaum dan kamu tidak akan terzalimi sekarang fayukhriju mongko ngetono sapa Ta'ala kita kota ning siji bok bok-bok identitas fiha kang tetep ing dalem ditoko utawi ana kesaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar mok sitok tok ditoko sitok saingane 99 iku sak kertas cilik tok merkara ana tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar fayaqulu terus saya iku muni ngene ya rabbi ma hadhil bitaqa tu ma hadhi sijil apa gunanya Gusti kebaikan sing sak uprit sami wong kesalahanku 90 dadi bareng di sudahlah kamu tenang saja kamu punya satu kebaikan terus sampai aku ngira di dono kotak cilik dicekel wae kena ya saiki kan frustasi to kali apa artinya kotak sekecil ini dibanding 90 sama box yang per box madul basor sepandang mata apa memandang. Terus, makanya dia protes. Maksudnya protes itu protes putus asa. Ya Rabbi mahadil bitokoh mahadil sijil. Oh, apa artinya ini dibanding bok-bok kesalahan. Fayaqulu inna kala tuzlam. Dewi pengen, wis tak meneng. Wis meneng, wis ora bakal kalah. Qal fatu do usijilat fi kifatin. Ono sing maca kafatin wal bitokoh fi kifatin. Terus akhirnya bok 99 didakok ning satu timbangan. Sing la ilaha illallah Muhammadur rasul didakok satu timbangan. Tapi fatosat as sijilah box yang 99 itu kalah keok wafakulat albitoko tetap menang kalimat la ilaha illallah muhammadur falayasku mengoreso dadi berat ma'asmillahi utasyaun berkoro artinya karena tidak mungkin apapun beratnya kesalahan kita kemudian tidak mungkin mengalahkan kalimat la ilaha illallah jadi saking sakrali kalimat la ilaha illallah karena kalau malaikat memenangkan kesalahan artinya kan ditakoki pangeran duh kesalahan semua itu dia statusnya makhluk, statusnya makhluk, apapun gede itu makhluk. Berarti gue gak mempertimbangkan kalimat toibah itu. Pak malaikat kacau ini, iya kan? Misalnya terus menang kesalahan, kita koi pengira. Terus nama aku rambut pertimbang, no. Sembrono, aku sendiri langit bumi kan, kira-kira. Makanya ini barokahnya kalimat Allah. Ya ilah, jadi kesalahan tadi gak ada gunanya. Dawe dengan Nabi, fala yaskulu. Ma'asmillahi syaibun sesuatu dibandingkan dengan la ilaha illallah tentu enggak bernilai sama sama. Nah, kula suwun ngisani iki lewat barokah ngaji niki bentuk hormat kula teng bareng muntakin guru kita semua hormat teng Bapak. Monggo bareng-bareng lafadz la ilaha illallah dengan ikhlas. Carane piye bil ilmi napa? Wa fa'lam annahu saya punya kitab terbaik dalam bab ini itu kitab kesayangan Syekh Abdul Haddad. Syed Abdul Haddad itu kitab yang sering dipuji namanya Ziyadul Ma'adab Ziyadul Ma'adab, karena ini Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi ya tentu yang di tema ini, saya ulang lagi yang di tema ini kalau di tema Fiqih dan Tasawuf, beliau kan pengagum kitab apa ya itu caranya ngedikan gini Ibn Al-Qayyim Sifatillah Ilaih di antaranya menyitir hadis ini beliau bikin mukaddimah di Ziyadul Ma'ad itu, beliau ngedikan gini surga itu dibikin, surga yang semewah itu semidadarani wayu-wayu, semua kemewahan ada di surga itu dibikin untuk orang yang mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah neraka yang dibikin sedahsyat itu, sengeri itu, se-ekstrim itu juga dibikin bagi yang menolak la ilaha illallah itu surga dan neraka kemudian tentu butuh pelatihan, dibikinlah bumi supaya orang mengalami masa-masa pelatihan dibikinlah bumi untuk supaya orang mau mencari-cari kebenaran yaitu mencari la ilaha illallah. Kemudian manusia tentu butuh pelatih. Diutuslah para rusul untuk melatih supaya orang menuju la ilaha illallah Muhammad. Jadi semua langit bumi surga neraka semuanya dibikin karena Makanya kiai-kiai ngajari kita kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nuhya. Tapi ini bagian apa alaiha? Karena nah, sebagian daerah bagian. Tahu nasi guru? Gih. Wonten sing wa alaiha, wonten sing apa? Bagian. Tapi apapun itu, betapa sakarnya kalimat. Mana daro kayak ngaji niki sampean kudu mantep ahli sunnah apa? Wong kalimat la ilaha illallah mbek langit bumi menang la ilaha illallah saiki ora. Gara-gara nglafal la ilaha illallah mbek nyekel patok dhewe kafir. Kok iso kalimat yang kula bolak-balik ngaji teng putih-putih ngomong. Wong kafir 70 tahun enak maca la ilaha illallah dadi mukmin. Lah saiki wong mukmin maca la ilaha illallah jarene dadi. Wah aneh. Mangkas ya nak mikir ngono. Bocah kok karo-karoan. Mbok yo mikir wong kafir 70 tahun maca la ilaha pisan wis dadi mukmin. Kene mulai cilik mukmin gara-gara maca la ilaha di kuburan darane. Lah saiki la ilaha kalimat pemukmin apa kalimat pengkafir? Ayo jawab. Pemukmin ya ulane ngaji ben roh. Paham ya dadi la ilaha keren apa? Jadi swarga digawe ngono mewahe bagi yang menerima. Neraka digawe ngono ngerine mergo sing nolak. Terus bumi dibikin kok pelatihan. Rasul diutus ben go ngelatih, go irsyad, go murabbi, nggih pembim. Rasul sedana nyuwun sewu cara zahir semua beliau kapundhut dibikinlah para waris satu. Juga untuk mengawal la ilaha. Ana sing yakin ya sebagai kula jenengan yakin. Mungkin di Bandar Mutakin, Mbak Kwas, dan ini buyut-buyut gak masuk Mbak Solon. Karena buyutnya Mbak Kwas sama dengan buyut saya. Ketemu setelah Mbak Fauzan. Karena tadi Mbak Fauzan itu adik kandungnya buyut saya, Mbak Hafsa. Jadi buyut saya dulu lahirnya di sini. Ya kemudian ya terus Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepot. Terus pulau kalian kusamin di buyut. Cuma pernah era roh pulau-pulau nyeluk padu apa pak. Kira-kira jelas pulau kusamin. Ada yang jelas pulau buyut-buyut yang berikir. Karena Mbak Sofia itu nikah orang Lasem. Orang sedan pasnya itu. Kemudian anaknya Mbak Sofia itu Rabi Tiang Lasem. Terus jadi ibu kula, jadi kula. Terus bapak kula itu keluarga Tuban, keluarga grup-grup wali tirakat. Sehingga karena terus kula itu mereka terkenalnya Partai Lasem, keceluk keluarga apa? Lasem. Ya kayak Mbak Sahal lah, karena kajen besar keceluknya keluarga kan? Kajen. Padahal ibunya Mbak Sahal dulu yang masih orang sini. Karena ibunya Mbak Sahal namanya Badiah itu binti Hafsah, misalnya Tiang Riki. Cuma terus melok partai kajian, sing lo partai Lasem sarang. Tapi keluarga tahu, makanya dulu Mbak Pak kecilnya sering tinggal di luar Mbak Kulo. Bahkan kecil dia lama dengan. Sebagai itu ya tambah Tuhan apa? Mimba. Dawi Imam Syafi'i. Jadi kalau ngandani Ibu Samin, Dawi Imam Syafi'i itu oleh tasarruf bin nasab, tapi litajan itu karroda ilil akhlak. Jadi kita membicarakan nasab bukan fakhr karena nasab enggak, tapi li tasarruf andana idil akhlak. Supaya kita malu kalau melakukan akhlak-akhlak yang rendah. Jadi seorang lagi ya, jadi kamu bangga jadi santrinya Mbak Nur Muttaqin. Karena nasab itu dua, ini ijma ulama. Nasab genetik, kayak orang turunan secara gen itu jenis nasab apa? Genetik kayak para habaib itu nasab gen dengan Rasulullah. Memang ada gen Rasulullah dan ini luar biasa. Ada sejarah nabawiyah, ada nasab sebab, misalnya sampean ngaji, sampean ibadah, ngikuti sunnah Rasul. Makanya Nabi ngendikan kullu nasabin wa sababin. Jadi diulang dua kali, you know? Kullu nasabin wa sababin. Jadi bukan nasab tok, kullu nasabin wa sababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababin. Makanya kalau ada habib alim ulama kayak Syekh Muhammad, Habib Zain, kayak Habib Jintan, ya beberapa habib di Indonesia yang alim-alim berarti punya dua, punya nasab gen dan nasab sebab. Kalau jenengan Pak Hamdan ini punya nasab satu sebab. Iku wae syaraté kudu alim, waras, ra gonjakno IP. Maksudnya IP ayu sing niate elek. Kecuali alami. Alami iku yo serat niat macam-macam tapi ngetromon. Terus yo ngerti nek IP ini api dintukno Zaid ikhlas, lha iku halal. Lah nanti rencana ndongakno mati Mbak Yuna. Wes haram, wes kucu ke? Tadi tafsirnya bulat juga ni. Tadi orang hukum kok tafsirnya kok. Pergi pulau ni kuwajan dius. Kulau tu sering jagungan gus-gus yang gada pondok, yang podo nomil. Anis podo kiai ni. Podo kiai ni nak jagungan gus. Nanti gini jenengan orang tu terawih sana. Lain jenengan mereka ya pak. kiai ngerti nak misanan wis gak napa mahram. Tapi cara adat Jawa kan biasa banget, aku kok biasa. Padahal kini adus bareng. Lho kira sisa umur kan wis. Sing biasa di Jawa misanan, ipe biasa. Ipe nak marak biasa kan. Pokoknya nak melarat. Pada si ulung-ulungan gulo tadi akrab itu kena. Nak suka malah kau yang dia. Tidak ada sesuatu sengatin makanya Allah tanya. Setiap satu kesalahan, setiap Allah itu baik sekali, sangat baik. Afalaka ujur, apa kamu punya ujur? Karena potensi itu ada. Belum gitu, kayak malaikat misalnya nyalahin orang yang didesain kerjanya memang harus ketemu lelaki. Misalnya ada perawan, ayo dijak ibu yang saya udah jogo warung kopi. Dia ini meyakini itu haram, tapi sengaja ibu E. Ibu E, urung yakin haram merapati santri, ayo coba. Banyak enggak yang dia yang alami seperti itu? Wah, lho nek ibuke santri, anake santri kan melakukan itu haram padha roh hukume. Ibuke mboten santri kan. Majibno, anake sing prawan ayu mung kon ngewangi jaga warung kopi. Terus kowe misale kiai ini mosok kok iso nurut ibumu kok aliran sesat kan enggak mungkin. Kiai kok ngajari anak wani ibuke. Ibuke kandhane angel ora tau mundur kan yo ora tau. Terus santri yo kadang aneh angel kon dipengi marung ngono yo ra gelem lho piye gitu. Lah kiai ini kok kandhane pe tegas rawani ngombe masa lalu lho kan. Tegas ora ana disik-disik yo husuk. Ora kan yo iso. Tafsir. Jadi mulanya kemungkinan Allah memaafkan kita tuh tinggi sekali sampai pertanyaannya tadi. Napa? Atung biru min hadza syai'at adzulamat ka apa? Kata badi afalaka napa? Jadi semoga barokah ngaji niki kowe tambah yakin fa'lam annahu Muhammadur Rasulullah. Ana sama ra usah terbersit lah percaya ke aliran sing aneh-aneh. Orang Islam menjadi kafir itu kemungkinan itu enggak benar. Kemungkinannya itu enggak mungkin, sudah sama yakin. Wong kalimat ini itu menjadi orang kafir saja jadi mungkin bang ya puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Saya kalau orang kafir 100 tahun terus 1 menit melafatkan la ilaha jadi muslim enggak jadi masa orang Islam betina tahlilan malah jadi kafir yang bener aja bang ya al-fatihah. Mungkin Pak Tung Aji akan langsung bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta nam syafi ardika ya umukir li nabika wa umukir li nabika wa hatta takuna himmatuna ya ilahu kalimatika biya jidda wa iqamu syairika ya Allah ya Allah abdumna ya Allah bila haqqi ya Allah wa inna ala dikika wa syukrika wa muslim batatik Rabbana atina fiddunya hasanah ya Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa Halo sampean. Ayo nang ngene ya. Muter mode bentar. Mari ke sampean mari ke. Allahumma salli ala Muhammad. Yeah.